sayang dengarkan ayah sebelum ayah pergi takkan kembali ketika senyum ayahmu ini tak lagi menghiasi I'm not afraid to die.